Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah malam ini kita akan masih akan melanjutkan pembahasan tentang tarhib min buku'i fil ghibah, yakni tentang ancaman atau larangan kita untuk melakukan ghibah. Peringatan yang keras, jangan sampai terperosok di dalam ghibah. Nam qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian kebanyakan dari dzon, prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka ini adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dho, dan janganlah sebagian kalian itu ghibah, menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarithumu. Maka Allah mengatakan, apakah salah satu di antara kalian kepingin, suka untuk makan bangkai saudaranya? Fakarih tumu, maka kalian pun tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Maka Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, dia mengatakan di dalam kitab beliau, qala wal ghibatu afatun khatiratun min afatil lisan. Dan ghibah ini merupakan bahaya yang paling bahaya, cacat yang paling bahaya dari cacatnya lisan atau celaan pada lisan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendefinisikan, memberikan definisi tentang ghibah. Nah, dengan sabda beliau di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, atadruna mal ghibah. Qalu Allah wa Rasuluh a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad tahattahu. Rawi Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ada, enggak bisa, enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhuka bima yakra'u. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Seandainya yang orang yang kamu sebutkan ini mendengar apa yang kamu ucapkan tentang dia, dia tidak suka, maka ini gila. Gila, maka ditanyakan, dikatakan kepada Rasulullah, apa ra'aita in kana fi akhi ma'aku? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah, jika memang yang aku ucapkan, yang aku katakan itu ada pada dirinya? Memang orang itu begitu, saya tidak ngada-ngada, tidak mengada-ngada, dia memang begitu. Kala maka Rasul mengatakan, in kana fihi mataqulu faqad ihtabtan. Jika yang kamu ucapkan memang ada pada diri orang itu, maka sungguh kamu telah menggibah. Itulah namanya gibah. Kamu telah kerasan gibah. Wa in lam yakun fihi, namun jika yang kamu ucapkan tidak ada pada dirinya, si A demikian demikian padahal tidak, maka faqad bahattahu, maka kamu telah mengucapkan ucapan yang batil. Jadi bahasa kita mungkin nuduh, menuduh mungkin padahal tidak. Ini lebih tidak boleh lagi. Namun kedua tidak boleh, baik riba ataupun ini bahatan, buhtan. Ini membuat kedustaan. Maka ini tidak dibolehkan. Maka ini apa? Larang untuk riba. Demikian juga, perhatikan. Wa an Abi Hudzaifah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Abu Hudzaifah, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyata kadza wa kadza." Takni qasirah. Faqala, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat." Qalat, wa haqaitu lahu insanan, faqala, ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna li kadha wa kadha. Rahu Abu Dawud. Yang artinya, jadi dari Hudzaifah, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi kau ya Rasulullah dari Sofia itu demikian dan demikian. Artinya, yakni adalah pendek. Sofia itu ada orang pendek. Kan ini istri Rasulullah, ini juga istri Rasulullah. Ini Aisyah ngomongkan, ini Sofia enggak ada. Istri Rasulullah, Sofia ini enggak ada. Jadi cukuplah kamu bagi engkau ya Rasulullah dari Sofia itu demikian demikian aja. Sofia ini orangnya pendek, ini tadi posirah, ini pendek. Cuma begitu loh ngomongnya. Sofia itu orang pendek, ya, gitu dong, bayangkan. Apa kata Rasulullah langsung? Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan la muzijat bima'il bahr la mazajatsu. Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah perkataan, suatu kata, perkataan yang seandainya perkataan itu dicampur dengan air lautan, niscaya air laut itu akan ternodai. Hanya ngomong apa? Sofia itu pendek. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Ngomong demikian, demikian, kejelekannya orang di dunia. Ya? Lebih hebat dari itu. Maka tentu hanya lebih besar lagi. Dosanya, perhatikan. Sungguh engkau telah mengatakan sebuah ucapan, sebuah kalimat atau sebuah ucapan seandainya itu campur dengan air lautan, niscaya ia akan mengotorinya. Qala, lalu Aisyah pun mengatakan, wa haqaitu lahu insana, dan aku pernah menceritakan seseorang pada beliau, menceritakan keadaan dan menirukan keadaannya kepada Rasulullah. Faqala, Rasul mengatakan, "Ma uhibbu anni haqaitu insanan wa analika dan." Aku tidak ingin, aku tidak suka kiranya aku menceritakan kepada Rasulullah, aku menceritakan seseorang. Dan bahwasanya bagiku demikian demikian. Ini maksudnya apa? Larangan. Tidak boleh. Jadi menceritakan, menirukan bagaimana keadaannya, bentuknya, tapi dengan sesuatu yang tidak baik. Maka ini tidak boleh, tidak dibolehkan. Nah, ini riwayat Imam Abu Dawud dan bisa juga dilihat di kitab Aunul Mabud, sarang kitab Sunan Abu Dawud. Berikutnya, wa an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ulijabi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas yaquuna fi a'radihim. Rawi Abu Dawud. Dari Anas bin Malik telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika aku di'irab, dinaikkan i'rab ya, pada dijelaskan pada waktu malam, dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang mereka mempunyai kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka. Fakultu, lalu aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu punya kuku yang dari tembaga, berarti kan kuat, digunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, maka Jibril mengatakan, ha ula'il ladina ya'kuluna luhum manas yaqouna fi a'radihim. Yakni mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia. Makan daging manusia. Nah, maksudnya bukan daging manusia dimakan. Maka keterangannya yaqouna wa yaqouna fi a'radihim, dan mereka ini jadi yaqouna fi a'radihim maksudnya apa? Maksudnya berbicara, membicarakan tentang aib orang lain, tentang harga diri atau aib mereka, yaitu orang lain, manusia. Ini berarti saya kayak semacam ini. Sebagaimana disebutkan juga kita di kitab ada wajah, akhirnya kita tambahkan dengan ini. Nah, dari hadis yang tadi Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Aisyah tadi, apa tadi isinya, intinya ketika Aisyah menceritakan, menyebutkan tentang siapa, Sofiyah. Hai Sofiyah itu cukup bagi engkau wahai Rasulullah, dari Sofiyah itu demikian-demikian, yaitu Sofiyah itu orang yang pendek. Hanya itu aja langsung diingatkan. Ini juga ada faedah pelajaran. Kalau antum yang punya istri, kemudian malam-malam mungkin mau tidur atau apa, lagi nyantai, istrinya ngecapi orang, makan daging orang, ngomongkan orang dengan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak disukai orang itu, seandainya orang itu mendengar, maksudnya ghibah. Maka jangan kemudian ada ikut-ikut, langsung diingatkan, perhatikan. Kata Nabi, engkau telah sungguh, engkau telah mengucapkan sebuah ucapan. Bagus juga. Seandainya ucapan itu dicampurkan ke air laut, dicaya akan ternodai. Saking berarti banyak nodanya, kotoran. Ini teguran. Teguran. Artinya apa? Ya diingatkan. Ya stop. Sudah enggak usah dilanjutkan. Hati-hati ya. Ingat. Ingat hadisnya Aisyah. Nah, ini kalau suami dan istrinya. Jangan tambah tidak makan. Dewani makannya supaya lahap, tambah enak, tambah ngambrak. Satu orang ngambrak yang lain. Wih, ya itu memang begitu itu. Wah, sama. Jangan. Ingat. Demikian juga ini sering. Jadi kadang-kadang enggak terasa ya. Sudah, kalau itu dianggap kesan tok, sudah selesai. Alihkan ke yang lain. Kalau enggak, nanti ada. Nanti ada bagaimana sikap kita ketika ada orang menghibah orang yang kita kenal kebaikannya. Kita nanti ada bab berikutnya. Nah, jadi yang ini hadis yang dari Anas bin Malik semacam itu, balasan orang yang menghibah orang. Dia akan mencakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku-kukunya dari nuhas, dari tembaga. Nah, berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslimu akhul muslim, la yahunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakdhuruhu. Kullul muslimi 'ala al muslim haramun irduhu wa manhu wa jamuhu. Ataqwa hahuna bihasbi mri'in minasyari ayyahkiru akhul muslima." Rawi Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nanti kalau disebut nama Rasul, nanti baca salawat walaupun tidak pernah mendengar. Al Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka tidak boleh dia itu mengkhianatinya. Tidak boleh mengkhianatinya. Walaikribu tidak boleh berkata dusta kepadanya. Pada seorang muslim yang lainnya berkata dusta. Berlaku khianat, mengkhianati tidak boleh. Berkata dusta, berdusta kepadanya tidak boleh. Walayakduruhu. Demikian juga tidak boleh membiarkan saudara muslim. Ketika saudara muslim itu butuh pertolongan dan dia mampu menolongnya, dia umbar begitu saja. Tidak mau menolongnya, ini yakdur. Tidak boleh. Dan saudara, seluruh muslim atau semua, setiap orang muslim atas orang muslim itu adalah haram. Apanya? Irduhu, harga dirinya. Maka tidak boleh harga dirinya ini ditali, dicari-cari kesalahannya, kemudian ditebarkan. Tidak boleh. Irduhu maksudnya. Wamaluhu, hartanya. Wajahmu, darahnya. Mereka berkaitan hirt. Ini masing-masing orang bertingkat-tingkat. Dan orang termasuk orang yang paling besar juga, lebih besar dosanya ketika kita kita tebarkan, kita cari aibnya dan kita tebarkan. Ya, di antaranya kata Al-Semin adalah ulama, al-ulama, al-ulama atau al-asatid, para ustaz yang dia dominnya ada menghasilkan sunnah. Jangan. Kenapa? Karena ketika itu ditebarkan kepada masyarakat, orang akhirnya orang tidak percaya lagi dan jauh dari majelisnya, sehingga orang tambah jahil, tidak mau dapat, tidak bisa mendapatkan ilmu dan faedah dari orang yang ulama. Termasuk juga Umaro. Jadi Umaro ini apa? Pemerintah, penguasa. Tidak boleh. Maka ini jangan sampai dilakukan. Wamu, hartanya. Haram hartanya, maksudnya hartanya apa? Mengambil dengan cara tidak halal. Makan harta orang dengan cara tidak halal, entah korupsi, entah aja apa. Jadi mengambil sesuatu yang belum dibagi kalau berkaitan dengan golima. Intinya mengambil sesuatu yang dengan cara tidak halal. Wajahmu, demikian juga darahnya. Tidak boleh dibunuh. Ataqwa hahuna, takwa itu di sini. Kata Rasulullah, mengisarkan kedatangan. Bihasbi mri'in minasari, cukuplah orang itu dikatakan melakukan kejelekan atau kejahatan. Ayyahkiru ahu al-muslim, jika orang itu menghina saudara muslim yang lain. Saudara muslim yang lain, ini tidak boleh. Menghina. Menghina macam-macam. Bisa jadi karena mungkin dari sisi ilmu, maka orang ketika sedikit punya ilmu melihat orang yang lain, saudara muslim yang lain belum tahu ilmunya, wah dia sok merasa pintar, yang lainnya dianggap bodoh. Maka ini suatu sebuah penghinaan, tidak boleh semacam ini. Dan ini hakikatnya orang bukan berilmu. Karena orang yang semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin apa? Takut kepada Allah. Semakin tawadhu, berhati-hati dengan lisannya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama, yaitu orang yang berilmu. Maka cukuplah orang itu berilmu jika orang itu punya rasa takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, dia akan menjaga lisannya. Demikian juga bila jadi orang menghina orang lain karena hartanya, kekayaannya, Maka itu hakikat, hakikat orang yang jahil. Ketika diberi kelebihan harta, kemudian dia menyombongkan diri dengan atas saudara muslim yang lainnya yang tidak punya, maka yang jahil. Karena itu adalah sebenarnya ujian dari Allah, karunia dan sekaligus ujian. Nah kalau bisa justru dia bantu saudara muslim yang tidak punya ini, tidak dilecehkan, tidak dihina. Intinya, jadi menghina saudara muslim yang lain ini ada cukup, ini merupakan sebuah asar, yaitu tindak kejahatan. Tindak kejahatan. Lagi jangan sampai terjadi, tidak boleh. Apalagi berkaitan dengan tampang, ya, tampan atau cantiknya. Maka ini cukup juga ketika orang merasa lebih gagah, lebih tampan, lebih cantik, melihat orang muslim yang lainnya, mungkin tawarannya yang hitam, atau nanti itu pendek, atau mungkin jasadnya semisalnya, kemudian dia justru merasa lebih baik. Kemudian akhirnya tadi ghibah sampai menirukan perlakuannya yang tidak normal atau yang lainnya, yang tujuan menghina atau mengejek. Maka ini adalah hakikat orang tidak tahu tentang dirinya. Tidakkah dia sadar ketika dia meninggal, mati, ketika sudah di dagingnya dimakan oleh ulat tamak, maka dia tinggal tengkorak saja. Itulah berulangnya. Dan aromanya pun tidak sedap, busuk, tidak enak. Maka sekali lagi, ketika orang itu takut kepada Allah, dia akan berhati-hati. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu ahlul muslim la yatimuhu wa la yahduluhu wa la yahtiruhu ataqwahuna wa yusiri ila sadri salasa marrat bi hasbi mulin min asri ayyakiru ahlul muslim kullu muslimin al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim matir milik ini juga hampir sama dengan yang tadi. Ini ada tambahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Tafa'ala ini gimana saling di sini? Janganlah kalian saling hasad. Saling hasad. Hasad, apa itu hasad? Hasad ini adalah yakni kiranya orang itu tidak suka ketika melihat saudaranya yang lain mendapat kesenangan. Itu sudah ngerundel hatinya, enggak senang. Kenapa kok dia? Nah, ini enggak suka ketika orang lain mendapat kesenangan. Entah kesenangan berupa apa? Nah, ilmu, harta, rezeki yang lainnya. Ini enggak senang, enggak suka. Sudah hasad. Apalagi kepingin atau berangan-angan agar kenikmatan pada yang ada pada diri orang itu hilang. Kapan dia mendapat bencana? Kapan? Misalnya. Wah ini tambah lebih-lebih lagi. Iyakumul hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama ta'kulun naru al-khatoba, kata Rasulullah SAW. Jauhilah oleh kamu sekarang itu hasad. Hasad. Karena semuanya hasad ini akan memakan amal-amal kebaikan. Amal kebaikannya siapa? Yang hasad, orang yang hasad. Ya, digerogoti, makan. Sebagaimana anaru, api, makan kayu bakar. Kayu bakar, terbakar jadi apa? Jadi abu. Maka dijauhi oleh kalian hasad. Dan ini pun karena hasad ini terkadang juga menjadi motivasi jatuh kepada ghibah. Karena hasad akhirnya ghibah. Merasa puas kalau dia sudah plong semua. Karena undang-undangnya kepada seorang yang enggak dia suka, dia hasad. Ungkapannya. Karena hasad. Ini bisa jadi. Ini sebab banyak. Yang menjadikan sebab ghibah nanti akan kita insya Allah katakan. Banyak. Wala tanajasu. Tanajus. Janganlah kalian melakukan tanajus. Ya, tanajus ini dia berkaitan dengan jual beli jombi, penyajis, jombi, apa jombi? Orang, nah misalkan ada dua orang, ini mau beli, ini jual barang ini, si A, ini mau menjual, mau beli, menawar barang, 9, mereka 100.000. Nah si C ini temannya penjual, tapi dia menawar harga dengan harga lebih tinggi, tapi bukan untuk membeli, supaya ini mau naik harga. Nah, nanti kalau untungnya lebih banyak dibagi ini temannya aja. Maka ini kau beli tanah jus. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Melengos kalau ketemu temannya, ketemu saudaranya. Ini saling bertolak belakang tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum 'ala ba'din, dan janganlah sebagian kalian ini menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadal ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh mendzaliminya, tidak boleh membiarkan ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan cukuplah ataqwa huna tadi, takwa itu di sini, dia mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan cukuplah seorang itu melakukan kejahatan dan kejelekan, kiranya orang itu menghina atau merendahkan saudara muslim yang lainnya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan harta dirinya. Hadis ini baik Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. 6. Kemudian mu'alif mengatakan, wala syakka anna ghibatal muslimi al mayyiti afhasu min ghibatil hayy wa asaddu. Tidak diragukan lagi bahwasanya ghibah, menggibah orang muslim yang telah meninggal itu lebih jelek daripada menggibah orang muslim yang masih hidup. Wa asaddu, dan lebih dahsyat lagi. Jadi apa larangannya? Li'anna afwal hayyi wa istikhlaluhu mumkinun bi khilafil mayyit. Karena maaf dari orang yang masih hidup dan minta dihalalkan perbuatannya dari orang yang masih hidup, yang digibah tapi masih hidup, ini masih mungkin ketika dia masih hidup. Maaf ya, kemarin begini-gini. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ini kalau dia yang digibah masih hidup. Nah, beda dengan orang telah mati. Gimana dia mau memaafkan orang telah meninggal? Ini lebih hebat lagi. Maka ketika orang yang telah meninggal sudah enggak usah diomongkan. Enggak usah diomongkan. Apalagi berkaitan dengan haidnya. Ini lihat, bisa dilihat di kitab Ulum Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Faqad rawi Abu Dawud an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqu fihi." Imam Abu Dawud dalam meriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabatmu, sobatmu itu meninggal, temanmu telah meninggal, fada'uhu, maka yakni biarkanlah ia, tinggalkanlah ia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah utruhu minal kalam fihi bima yudihi law kana hayyan. Maksudnya, ya tinggalkanlah dia, janganlah kamu membicarakannya dengan sesuatu yang bisa menyakitkan dia seandainya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, seandainya mendengar ucapanmu tentang dirinya, dia tidak suka, merasa tersakiti. Jangan lakukan itu. Pada umum, pada ayat itu tinggalkan. Tinggalkan dia maksudnya, jangan kamu bicarakan dia dengan sesuatu yang bisa menyakitkan dia seandainya dia masih hidup. Wa la taqu fihi. Waktu ayat itu terperosok sebelumnya. Maksudnya terperosok di dalamnya. Maksudnya apa? La tatakallamu fi ardihi bisu'in. Janganlah kamu membicarakan tentang dia, tentang dirinya dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan sesuatu yang tidak baik. Wa nahu qad abdha ila ma qaddama. Karena itu bisa merembet kepada sesuatu yang telah dia kerjakan. Mungkin larangan. Maka larangan. Maka jangan dibalik. Orang yang telah mati aja. Karena orang enggak paham, orang telah mati kok enggak mungkin dia itu marah-marah. Dia enggak mungkin mendengar lagi. Orang telah meninggal. Ini kata jahilnya. Pada ini justru di lem. Maka ini afhas, fahis. lebih corok lagi, lebih jelek lagi ketika membicarakan atau menghibah orang telah meninggal. Wa asad lebih hebat lagi. Apanya? Larangannya. Nah ini. Nah berikutnya, wa Nabi Barzah Al Aslami radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sara man amana bi lisani wa lam yadkhulil imanu qalbahu la tattabu al muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yahdahu fi baitihi. Dari Abu Barzah Al Aslami radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya namun imannya tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Lisannya ngomong beriman tapi imannya tidak sampai masuk ke dalam hatinya, belum masuk ke dalam hatinya. La tastabul muslimin, janganlah kalian menghibah orang-orang muslim. Dan janganlah kalian wala tattabi'u auratihim. Janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Yang salah disebutkan la tajassasu uyubahum wa masawihim. Janganlah kalian mencari-cari aib dan kejelekan-kejelekan mereka. Jangan mencari aib dan kejelekan kaum muslimin. Tidak boleh. Fa'innahu manittaba auratihim yattabi'illah auratahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib mereka, aib kaum muslimin, aib orang-orang Islam, maka niscaya Allah pun akan menyingkap aibnya. Dan barang siapa yang Allah akan mencari-cari aibnya, dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, disingkap aibnya oleh Allah, maka yafdahu fi baiti, maka Allah akan menampakkan aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maka hadis ini, di dalam hadis ini terdapat peringatan. Wal hadisu fihi tanbihun ala anna ghibatal muslimi min syi'aril munafik lal mu'min. Hadis di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya menggibah seorang muslim ini termasuk syiarnya orang munafik, bukan orang mukmin. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya ini adalah bukan sikap seorang yang mukmin yang sempurna imannya, atau termasuk orang yang lemah keimanannya. Seandainya seorang dia itu muslim, maka lemah keimanannya. Jadi termasuk siar orang-orang munafik, bukan orang mukmin. Wa fihi al-wa'idu bi kasbillahi uyubal ladina yattabi'una auratil muslimin wa mujazatihim bi su'i sunihim wa kasfi masawihim walau kanu bi buyutihim mahfiyina minan nas wala haula wala quwwata illa billah. Yakni, dan juga di dalam hadis ini terdapat ancaman bahwasanya Allah akan menyingkap, mengungkap, menyingkap aib orang-orang yang senantiasa mencari-cari aib saudaranya muslim, kekurangan saudara muslim. Maka Allah akan menyingkap aib mereka sendiri dan memberikan balasan dengan perbuatan jeleknya. Dan Allah akan menampakkan kejelekan-kejelekan mereka walaupun mereka itu tersembunyi di dalam rumahnya. Walaupun mereka itu tersembunyi di dalam rumah mereka. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini suatu ancaman. Maka barang siapa yang Allah tampakkan aibnya, maka Siapa yang bisa menutupinya? Allah akan justru akan menampakkan aib mereka. Walaupun mereka mahfiyun fi baiti, tersembunyi di dalam rumahnya. Enam yang berikutnya, wa an al-mustawrid ibn Saddad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akala bi rajulin muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam, wa man kusiya sauban bi rajulin muslimin fa innallaha yaksuhu mislahu min jahannam, wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya'in yaumal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Dan lihat silsilah hadis as-sahihah. Juz 2 nomor 643 halaman 63 birokem nomor 934. 6 hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man akala bi rajulin muslimin, barang siapa yang makan bi rajulin muslimin uklatan, ini bisa dibaca uklatan, bisa dibaca aklatan. Kalau uklatan maksudnya yang lukmatan, barang siapa yang memakan, yakni apa ini, satu puluhan, satu genggam, satu suap, barang siapa memakan satu suap makanan, yakni yang didapat bi rajulin muslimin dengan sebab dia menggibah seorang muslim, paham? Karena dia bisa menggibah seorang muslim, maka dia mendapat upah yang bisa digunakan untuk membeli makanan. Jelas nih? Jadi karena sebab dia menggibah seorang muslim atau membicarakan aib seorang muslim atau dia jadi menyakiti seorang muslim di depan musuhnya, musuh orang muslim ini, si A punya orang gak dia suka, ada orang gak suka dengan si A, maka si B ini datang untuk bisa mendapatkan sesuatu, uang atau apa, dengan cara menggibah si A di hadapan si ini, orang ini. Paham maksudnya? Bisa bayangkan? Menggibah, kemudian membicarakan aibnya, kemudian menyakiti dia ada, sehingga dia bisa mendapat makanan. Jadi barang siapa yang melakukan semacam ini, maka fa innallaha, maka sungguhnya Allah akan memberinya dia makanan serupa dengan itu, tapi dari api jahanam, dari neraka jahanam. Hati-hati. Nah, maksudnya hati-hati. Barang siapa makan sesuap nasi tapi didapat dengan cara menghibah orang muslim ini atau membicarakan kejelekannya, sehingga dengan itu dia mendapat sesuatu persenan atau upah atau apa, sehingga dia tidak gunakan untuk makan, maka dia pun nanti di hari kiamat akan mendapat bagian semacam dengan serupa dengan itu, yaitu dari api jahanam, min jahanam. Demikian juga orang yang mengenakan pakaian dengan sebab menghinakan seorang muslim, menghina seorang muslim, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberinya dia pakaian fa innallaha yaksuhu mislahu min jahannam, Allah pun akan memberikan kepadanya pakaian yang serupa dengan itu, min jahannam, dari api jahannam. Saya mungkin sampai di sini dulu karena pembahasan man qama bi rajulin maqama sum'atin ini pembahasannya agak, sarannya agak luas, agak panjang ini sementara ini. Jadi ini peringatan. Jadi ini kenapa kita agak bahas panjang lebar, karena ini sesuatu yang bahaya dan mudah sekali manusia tergelincir ke dalamnya, sementara dia tidak layasul, dia tidak merasa. Baik, aku lu kali hada, astagfirullah li wa lakum, innal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam.